ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. Apa hukum menonton peramal di TV? Untuk orang yang mempercayai dan orang yang tidak mempercayai. Jadi kalau dia menonton mempercayai itu sama dengan orang yang datang ke dukun bertanya dia benarkan. Dia telah kafir terhadap apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau dia melihat dia tidak percayai, ini kadang dia jatuh di dalam dosa, kadang dia jatuh dalam kesia-siaan. Tapi kesia-siaan ini bisa menyeretnya ke dalam bahaya. Kita sudah belajar tentang tauhid ya. Orang yang tauhid itu belajar tauhid, dia tutup segala pintu yang bisa menjatuhkannya ke dalam apa? Ke dalam kesyirikan. Maka itu adalah hal yang diharamkan, tidak diperbolehkan. Jelas ya?